Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kitab Mahiyah Salafiyah karya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di mana sebelumnya kita sampai pada awal pembahasan penamaan dengan al-ghuraba, di mana Syekh hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang masyhur, bada al-islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi asing, sedikit, dan akan kembali pula dengan kondisi seperti itu, sebagaimana awalnya, sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang ghuraba. Tuba, di antara tafsir tentang maknanya adalah pohon di surga. Tuba lil ghuraba, maka tuba bagi mereka al ghuraba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-ghuraba, siapa itu al-ghuraba wahai Rasul, apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Siapa yang bisa menjawab? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa al-ghuraba, nah, fadhil Farid. Diulang sekali lagi. Hasan. Orang-orang yang saleh ketika manusia itu rusak, ya, jelek. Hasan, barakallahu fiik. Dalam lafaz lain yang bisa menyebutkan Naam. Naam. Mereka adalah diartikan Naam. Mereka adalah orang-orang soleh yang sedikit di tengah-tengah manusia buruk yang sangat banyak. Dalam lafaz lain, siapa yang bisa menyebutkan? Ahmad yang di belakang, sebelahnya antum. Tadi disebutkan manusia soleh di tengah-tengah kerusakan manusia. Kemudian manusia soleh yang sedikit di tengah manusia jelek yang sangat banyak. Lafaz lain, siapa yang bisa menyebutkan? Naam, ahsanta, Pak Yono. Orang-orang yang berbuat perbaikan terhadap apa-apa yang dirusak manusia, apa-apa yang dimufsid, dirusak, diifsad oleh manusia. Manusia menyebarkan ini, mereka berbuat perbaikan akan hal itu. Manusia menebarkan syubhat, maka orang-orang ini al-ghuraba, mereka menjelaskan, berbuat perbaikan. Nah, ini lafaz, beberapa lafaz dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait al-ghuraba. Kita melanjutkan berikutnya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau yang menyebutkan juga kepada kita tentang agar kita saling memperhatikan saudara sesama sunnah, menyampaikan salam, berkirim salam. Ma aqalla ahlus sunnah, betapa sedikitnya ahlus sunnah, kata beliau dalam keterangan yang sebelumnya terkait penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Maka di sini pun beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan. Cintailah kebaikan, berbuatlah kebaikan terhadap ahlus sunnah. Lakukanlah kebaikan untuk mereka. Saling berbagi kebaikan untuk mereka, ahlus sunnah. Saling memberi manfaat, memberikan manfaat kepada mereka, ahlus sunnah, dengan kebaikan. Ini merupakan tanda sempurnanya keimanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dia suka dirinya bahagia, dia suka dirinya tidak bersedih hati, dia suka dirinya tenang, dia suka dirinya mendapat petunjuk, bahagia dunia akhirat. Begitu pula kesempurnaan seorang mukmin, dia mencintai hal-hal tadi untuk saudaranya. Dia suka tenang, berteman dengan baik. Dia suka tidak diganggu oleh temannya. Dia suka tidak dicemooh temannya. Dia suka dan seterusnya. Maka termasuk kesempurnaan dia, dia pun menginginkan hal itu untuk saudaranya. Jangan berbuat seperti itu kepada saudaranya yang kamu sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu. Cintai apa-apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, cintai untuk saudaramu juga. Kamu ingin enggak diganggu, kamu ingin tenang, tidak mendapatkan gangguan, maka begitu pun perilakumu untuk saudaramu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jangan kamu begitukan saudaramu juga. Enggak mau dibully, jangan bully orang. Enggak mau diejek, jangan ngejek orang. Enggak mau diganggu, jangan ganggu orang. Enggak mau diambil hartanya, jangan ambil harta orang. Tidak mau dilecehkan kehormatannya, jangan melecehkan kehormatan orang lain. Dan seterusnya. Istausu bi ahli sunnati khairan. Cintailah kebaikan. Berbuatlah kebaikan untuk ahlu sunnah. Ma aqalla fa innahum ghuraba, kata beliau Sufyan Tsauri, fa innahum, karena mereka ahlu sunnah itu ghuraba. Orang-orang yang asing. Ingat, ghuraba ini nama lain dari salaf. Ghuraba ini nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ghuraba ini bukan suatu yang bersendiri, terpisah dari salafiyin, terpisah dari ahlus sunnah, ahlul hadith, firqatun najiyah, taif al mansurah. Jangan sampai ada memahami seperti itu. Sebagaimana pemahamannya beberapa orang ikhwanul muslimin yang memisahkan antara At-Taif al-Mansurah dengan Firqatun Najiyah. Kalau Firqatun Najiyah itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. At-Taif al-Mansurah itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kaedah baru pada mereka. Salafiyun sama dengan al-Ghuraba. Ahlu sunnah sama dengan al-ghuraba, dan seterusnya. Dan seterusnya. Syahidnya, Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ahlu sunnah itu adalah al-ghuraba. Berarti al-ghuraba itu orang-orang yang mengikuti ajarannya, tuntunannya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Ya. Sama artinya dengan ahlul hadis. Sama artinya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sama dengan maknanya salaf. Berikutnya berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nama beliau Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ad-Dimashqi. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ad-Dimashqi. Kalau nama gurunya beliau Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalau Ibnul Qayyim namanya Muhammad bin Abi Bakar Ibn Ayyub. Faedah di sini penting untuk disebutkan. Penulisan Ibnul Qayyim. Nah, ada juga yang menyebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Maka kalau ada Al-Jauziyahnya belakangnya, maka Qayyimnya tidak di alif lam. Kalau tadi yang di kitab ada alif lamnya Ibnu Qayyim. Tapi kalau ada tambahan al-jauziyahnya belakangnya, maka tidak ada alif lam qayyimnya. Jadi Ibnu Qayyim al-jauziyah. Tapi kalau tidak ada al-jauziyahnya, maka Ibnul Qayyim pakai alif lam. Nah. Ini dalam penyebutan nama Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan beliau mengenal sunnah diantaranya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Termasuk ulama sunnah yang karya-karyanya banyak berbicara tentang masalah hati. Tentang masalah hati. Hati yang sehat, hati yang sakit. Bagaimana obatnya, adda' wa dawa'. Nah. Dan seterusnya. Beliau berkata, fi madarijus salikin, dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Syarihan hadith al-ghurbah, yang beliau mensyarah dalam ucapan ini, beliau mensyarah menjelaskan hadith al-ghurbah tadi, hadith al-ghurbah, hadith yang tadi. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata beliau dalam ucapannya, wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba. Dan orang-orang yang beriman di tengah kaum muslimin itu asing. Orang-orang yang beriman di tengah kaum muslimin, mereka asing. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Begitu pula para ulama, mereka asing di tengah-tengah kaum mu'minin. Di tengah-tengah kaum mu'minin, karena jumlah mereka dibandingkan kaum mu'minin sedikit. Mereka sedikit, orang-orang yang berilmu. Yang bukan berarti kaum mukmin itu orang yang jahil, bukan. Tapi di sini keutamaan bagi ahlul ilm. Keutamaan bagi ahlul ilm, para ulama. Wa ahlu sunnati alladhina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Dan ahlu sunnah yang memisahkan, memilah sunnah dari berbagai hawa nafsu dan kebid'ahan, fihim ghuraba, terasing pula mereka, orang-orang yang asing. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adhal mukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbatan. Dan orang-orang yang mendakwahkan sunnah, bersabar di atas gangguan orang-orang yang menyelisihinya, mereka orang yang paling dahsyat keterasingannya. Yang mendakwahkan sunnah, yang bersabar di atas gangguan orang-orang yang menyelisihinya, ini orang yang paling terasing. Ini semua dalam cakupan al-ghuraba. Nah, kaum mukminin itu ghuraba di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu pula orang-orang yang berilmu ghuraba. Nah, sedikit lebih sedikit dibandingkan kaum mukminin yang ada. Nah, dan ahlul ilm, tentunya ahlul ilmi yang ahlus sunnah, yang salafi, ahlul ilm yang di atas sunnah, artinya ini semua tidak bertolak belakang dengan maksud al-ghuraba tadi. Dan tadi disebutkan bahwasannya bukan berarti kaum mukminin itu orang-orang yang jahil. Tidak seperti itu maksudnya. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa, bukan seperti itu maksudnya. Tapi ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yang memiliki menguasai ilmu agama. Disebutkan dalam hadis yang lain, yang disahihkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, begitu pula Ibnu Abdul Barr, begitu pula Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, begitu pula Imam Ahmad, dan begitu pula Imam As-Sakhawi rahimahumullah. Dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Umamah Al-Bahili, begitu pula Mu'adz bin Jabal, begitu pula terdapat di sana riwayat yang mursalah yang diriwayatkan tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini semua riwayat-riwayat tadi saling menguatkan sehingga menjadi naik derajatnya sebagai riwayat yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini akan diemban di setiap masanya oleh orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang berkompeten dan komitmen, lagi terpercaya. Apa mereka sifatnya? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka menafikan, mereka menghilangkan dari ilmu ini penakwilan-penakwilan, penyelewengan makna orang-orang yang berbuat ghulu. Jadi keberadaan mereka para ulama, nah, orang-orang yang adil ini, mereka akan menepis berbagai penyelewengan makna. Yang aslinya maknanya seperti ini, seharusnya mereka selewengkan, belokkan ke arah lain. Namanya tahrif. Yang aslinya tangan bagi Allah ditakwilkan menjadi quwwah, kekuatan. Maka orang-orang di setiap zaman yang ada ini akan mengemban ilmu ini, yang mereka akan menepis tadi penyelewengan makna. wantihal al-mubtilin. Begitu pula pengakuan-pengakuan, statement orang-orang yang berbuat kebatilan. Mereka orang berilmu akan menepis itu dari ilmu ini, adanya pengakuan-pengakuan orang-orang, statement-statement mereka-mereka yang berbuat kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin, dan penakwilan-penakwilan orang-orang jahil. Orang jahil berbicara seperti ini, menakwilkan hal-hal yang aneh. Dalam riwayat yang lainnya, lafaz yang lainnya, yahmilu ditambahkan lam di awalnya, yang disebut sebagai lamul amr, lam untuk memerintahkan, liyahmil, hendaknya orang adilnya umat ini mengemban ilmu. Itu maksudnya. Sebagaimana ini yang diterangkan Imam Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, begitu pula Ibnu Abdul Barr dalam At-Tamhid. Liyahmil, hendaknya mengemban ilmu ini di setiap masanya orang-orang yang adilnya. Ini perintah bagi orang-orang yang adil untuk mengemban ilmu ini, mendakwahkannya, menepis berbagai syubhat, menerangkan kebatilan-kebatilan, pengakuan-pengakuan yang batil, pengakuan-pengakuan yang tidak secara faktanya, yang tidak secara faktanya menyelisihi fakta. Maka ketika pada hadis ini An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan, bukan berarti yang lainnya itu tidak punya ilmu sama sekali, bukan. Tapi hendaknya yang mengemban ilmu ini orang-orang yang memang punya ilmu, yang memang berhak untuk mengemban ilmu. Ini, dan di sini pula terdapat faedah dalam hadis ini. Sebagaimana ucapan Al-Lalika'i rahimahullah, penamaan Ahlu Sunnah atau Ahlu Hadith atau Al-Firqatul Najiyah sebagai Al-Jama'ah Al-Adilah. Ya, kalau kembali ke belakang, Al-Lalika'i rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Firqatul Najiyah itu disebut juga sebagai Al-Jama'atul Hadiyah Wal-Usbatul Hadiyah, kelompok yang memberikan hidayah, yang membimbing, kelompok yang adil. Ya, dari hadis ini dapat diambil faedah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Naam. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, walakin haulai hum ahlullahi haqqan fala ghurbata alaihim. Jadi maksud dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bukan untuk memisahkan antara nama ahlu sunnah dengan salafiyin, antara makna ahlul ilm, ahlul hadis dengan ghuraba, bukan. Sebagaimana Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala membawakan athar ini bukan dengan niat seperti itu. Naam. Jadi jangan ada yang menyangka bahwasanya ghuraba lain ahlu sunnah lain, bukan. Ghuraba lain ulama lain, bukan. Ghuraba lain salafi lain, bukan. Tapi ini semua jika dibandingkan kaum mukminin di tengah-tengah kaum muslimin, mereka ghuraba. Jika dibandingkan ahlul ilm di tengah-tengah kaum mukminin yang ada, mereka ghuraba. Dan seterusnya seperti itu. Walakin haula'i hum ahlullah haqqan, namun sesungguhnya mereka lah yang sebenar-benarnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya mereka bukan orang yang terasing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ghurbata 'alaihim, tidak ada keterasingan bagi mereka. Ya. Kalau ditinjau dari jumlah, ditinjau dari komunitas yang ada, masyarakat yang ada, maka mereka ini orang yang terasing. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka bukan orang yang terasing. Orang-orang yang Allah kenal. Sehingga enggak ada efeknya keterasingan mereka di tengah-tengah manusia. Fala ghurbata 'alaihim, tidak ada keterasingan bagi mereka. Kok bisa dimanakan seperti itu? Kata beliau, dilanjutkan di sini, wa innama ghurbatuhum bainal aktsarina, dan sesungguhnya keterasingan mereka ini jika ditinjau dari mayoritas, kalau dikumpulkan semuanya manusia ini, maka kaum muslimin sedikit. Kalau di tengah-tengah kaum muslimin yang ada, mukminin sedikit. Di tengah-tengah kaum mukminin yang ada, orang-orang berilmu sedikit. Ya. Dan seterusnya. Itu maksudnya. Tapi masing-masing mereka tadi dalam kebaikan. Dalam koridor ghuraba. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba, dan kaum mukminin di tengah-tengah kaum muslimin ghuraba. Ghuraba juga mereka. Dikhususkan lagi, terus dikhususkan sampai orang-orang yang punya spesialis dalam hal membantah ahlul bid'ah. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah mengatakan dalam ayatnya tentang mereka ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika engkau mengikuti mentaati mayoritas penduduk bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ikutnya sama yang mayoritas, bisa jadi mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kebanyakan manusia mayoritasnya itu dalam penyimpangan. Ya, dalam penyimpangan. Dan nanti Ibnul Qayyim rahimahullahu taala akan membagi al-ghurbah menjadi tiga macam. Ya, jadi jangan mempelajari ilmu itu sepotong-sepotong. Ngambil ucapannya Ibnul Qayyim cuman di bagian ini saja. Oh, kita ini ghurba di tengah-tengah salafiyin. Bisa jadi dimaukan dari ucapan ini kebatilan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ghurbah itu tiga macam. Ada yang ghurbah yang mahmudah, keterasingan yang terpuji. Yang kedua, ghurbah yang madzmumah, yang tercela. Ya, terasing tapi tercela keterasingannya. Ada juga ghurbah yang musytarakah, ghurbah yang semua orang masuk di situ. Jadi bukan menunjukkan pujian, bukan juga menunjukkan celaan. Dari yang pertama, keterasingan yang terpuji tadi, kembali kepada sunnah. Yang mana mereka-mereka yang berpegang pada sunnah tadi, orang-orang yang terasing. Jadi walaupun terasing, selama dia bersama sunnah, itu terpuji, mahmudah. Ya, selama berpegang pada sunnah, maka dia terpuji. Walaupun seorang diri, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah sesuatu yang mencocoki al-haq walaupun engkau bersendiri. Ada juga yang madzmumah, ghurbah yang madzmumah yang kedua. Dia enggak dikenal di tengah-tengah kelompoknya, misalkan. Dia dikucilkan karena kejahatannya, ghuraba, tapi karena jahat, kejam. Nah, ini bukan ghuraba yang, bukan ghurba keterasingan yang terpuji, tercela, ditinggalkan manusia karena keburukannya. Ittiqa'a fuhsyih, yang ditinggalkan karena untuk menghindari keburukannya, fahisyahnya, ucapan kotornya, yang selalu yang berbuat namimah, ghibah, ya, yang kata para ulama namimah itu lebih cepat pengaruhnya dibandingkan sihir. Kalau sihir mungkin butuh waktu, tapi kalau namimah cepat memecah belah, bahkan memisahkan suami dengan istrinya. Adu domba menukilkan kepada fulan seorang suaminya seperti ini, seperti ini, suamimu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti ngomong ke suaminya lain, istrimu begini, begini, begini. Akhirnya apa, cekcok. Enggak lama pisah. Akibat namam, tukang adu domba. Orang yang seperti ini ghurbahnya madzmumah, tercela. Ada ghurbah yang musytarakah, berserikat padanya, jadi enggak mengandung kejelekan, enggak mandung kebaikan pula. Seperti apa? Seperti keberadaan kita para manusia di dunia ini. Ya. Yang seperti abiru sabil, hanya melewati tempat ini dunia. Yang keberadaan kita di dunia ini seperti orang yang terasing, bukan orang yang menetap selama-lamanya. Ini semua orang seperti itu kondisinya di dunia ini. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi jangan mengambil di awalnya. Sehingga apa? Dengan kalimat awal ini diambil untuk membenarkan dirinya. Bahwasanya saya ghuraba, kita ghuraba. Di tengah-tengah ahlus sunnah, salafiyin. Hati-hati dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Suka mencomot-comot ucapan para ulama demi kepentingan pribadinya. Ya. Kalau al-batil itu jangankan ucapan para ulama, firman Allah subhanahu wa ta'ala pun mereka comot-comot ambil yang bisa cocok kepada mereka. Ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah zat yang menurunkan Alkitab kepada engkau, yang dari Al-Quran tadi terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Nah itu merupakan induknya Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan terdapat pula ayat-ayat yang lainnya yang mutasyabihah, yang dalam lafadznya bisa ada kemungkinan diseret ke sana kemari. Ini diantara keterangan para ulama tentang mutasyabihat. Makna ayat mutasyabihat yang ada kemungkinan maknanya bisa diselat ke sana kemari sesuai kemauan orang tadi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, maka orang-orang yang punya penyakit, punya penyimpangan dalam hatinya. Fayattabi'una ma tashabaha min, mereka akan mengikuti yang mutasyabihat. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, mencari-cari fitnah, menginginkan fitnah, ingin memecah belah barisan kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Wa ibtigha'a ta'wilih, begitu pula untuk mencari-cari takwilnya. Mengambil ayat mutasyabihat untuk apa? Dikorek-korek. Bisa apa enggak ya cocok kepada kondisi saya sekarang ini? Pembenaran buat saya. Hati-hati yang seperti ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat kalau enggak salah Bukhari, begitu pula Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, kemudian setelah itu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Jika engkau melihat orang-orang yang suka mengikuti perkara-perkara mutasyabihat, suka mengambil ucapan-ucapan yang mutasyabihat dari Al-Quran maupun hadis ataupun ucapan para ulama, mengambil sesuai kepentingan dirinya. Kalau kamu dapati orang yang seperti ini, maka merekalah orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Hati-hati dari mereka. Jadi ini tahdzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi orang-orang yang suka berdalilkan mengambil dalil mutasyabihat. Oh, ini pas buat saya. Mendukung saya ini. Diambil. Ini loh ucapan ulama fulan. Ini loh ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini loh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam ucapan yang sama pula membantah dirinya sebetulnya. Membantah dirinya. Maka hati-hati kata Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang seperti ini. Adzan kemudian kita lanjutkan sedikit. Biiznillahi ta'ala. Tafadhal al-mu'adzin yu'adzin. Nah, kita lanjutkan sedikit. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, setelah membawakan ayat Al-An'am 116 tadi, beliau mengatakan faulaika humul ghuraba'u minallahi wa rasulihi wa dinih, maka merekalah, maksudnya di sini adalah merekalah orang-orang yang mayoritas, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berbuat kekufuran. Faulaika, maka merekalah orang-orang yang ghuraba, dari Allah Subhanahu wa taala, terasing dari Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah wa in kanu humul ma'rufina al musyara ilaihim. Dan keterasingan mereka, orang-orang yang merupakan mayoritas tadi, yang mereka ini orang-orang yang ghuraba juga ternyata kata Ibnu Qayyim, tapi ghurabanya, terasingnya dari Allah, rasulnya dan agamanya. Kalau yang berpegang kepada sunnah, ghurabanya terasingnya dari manusia, kebanyakan manusia, tapi dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka-mereka yang merupakan mayoritas manusia ini, mereka orang-orang yang ghuraba dari Allah dan rasulnya dan agamanya. Dan keterasingan mereka ini keterasingan yang muhisyah, keterasingan yang membuat gelisah, yang membuat mereka galau. Ini keterasingan yang madmumah, yang tercela. Karena sebab mereka menyelisihi Allah dan rasulnya, menyelisihi agamanya, sehingga mereka menjadi orang terasing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terasingnya mereka ini terasing yang menjadikan mereka galau, gelisah, cemas nantinya. Menyesal. Wa in kanu humul ma'rufina al musyara ilaihim, walaupun mereka orang menjadi orang yang dikenal, masyhur, terkenal, ditunjuk-tunjuk orang. Oh fulan, fulan, fulan, fulan. Tapi ternyata toh mereka tidak mencocoki sunnah, menyelisihi iman. Maka walaupun terkenalnya begitu sangat, sangat terkenalnya, tapi mereka ini orang-orang yang asing dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa ucapan setelahnya beliau mengatakan fal ghurbatu thalathatu anwa'in, maka ghurba itu tiga macam. Dan yang akan dinukil di sini hanya macam yang pertama oleh Asy-Syaikh Al-Bukhari. Yang dinukil di sini cuma macam yang pertama, jenis yang pertama, bukan tiga-tiganya. Yang ingin melihat lebih lanjut kembali kepada kitab beliau Madarijus Salikin, bahwa beliau rahimahullahu taala membagi ghurbah menjadi tiga: ghurbah yang mahmudah, yang terpuji, ghurbah yang madzmumah, tercela, dan ghurbah yang musytarakah. Tadi yang setelah kita sempat singgung. Qala ghurbatu ahlillahi wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalqi. Yang pertama adalah keterasingan ahlullah, orang-orangnya Allah, orang-orang yang Allah kenal, orang-orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, di antara makhluk-makhluk yang ada, di antara manusia yang ada, mereka orang yang terasing. Wa hiyal ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha. Dan keterasingan inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penganutnya. Orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji keterasingannya. Tadi badal Islamu ghariban, sampai seterusnya fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang ghuraba, maksudnya adalah ini. Keterasingan ahlullah dan ahlu sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang lain biiznillah taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.